Apakah orang kafir boleh dikasih zakat fitri? Ustaz tanya, tanya lagi, kalau ada yang bayar zakat fitrah 2,8 kg, ada juga yang 2,5 kg. Yang bayar 2,5 kg sah atau tidak? Jazakumullah khairan. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sehingga innamal a'malu binniyat, mudah-mudahan semuanya sah mengikuti fatwa-fatwa para ulama. Karena memang takarannya itu kurang lebih mendekati 2,8-2,5. Maka mudah-mudahan diterima sebagai zakat fitrah yang sah. Wallahu ta'ala a'lam.